Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul dalam rangka mengikuti majelis ilmu. Mudah-mudahan kita duduk di sini selama beberapa menit ke depan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan karena sebentar lagi kita akan menyongsong bulan Ramadan, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan, Pak ya, untuk menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini, dikasih umur, dikasih kesehatan, Pak ya. Karena kan Ramadan itu kesempatan langka, Pak, setahun sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, siang hari ini saya akan membawakan sebuah tema masih berkaitan dengan fikih muamalah tentunya, yaitu berkaitan dengan tambahan nilai dalam hutang piutang. Ya. Jadi hutang piutang gitu ya. Kalau kita lihat sekarang banyak orang yang apa merubah fungsi asli dari hutang piutang itu sendiri, Pak. Di dalam Islam, Pak, gitu ya. Al-qardu, hutang piutang, fungsi aslinya sebagai apa, Pak? Fungsi atau tujuan utama dari al-qard atau hutang piutang sebetulnya dalam Islam adalah untuk menolong orang, Pak, untuk sarana kebaikan. Ya, tujuan sosial, ya, menolong orang yang sedang membutuhkan uang, kita bantu dengan meminjamkan uang, gitu kan. Nah, tapi sekarang kita lihat banyak orang kaya raya, Pak. Dengan apa? Dengan cara menjual uang, gitu ya. Menjual hutang. Menghutangkan kepada orang lain, kemudian dia mengambil manfaat. Padahal tujuan utama dari akad qard itu apa, Pak? Adalah al-irfaq dalam bahasa Arab. Itu untuk menolong orang, tujuan kebaikan dan sebagainya. Jadi, kalau kemudian ya kita mengambil profit, ya mengambil keuntungan dari hutang piutang, itu artinya kita sudah melenceng dari tujuan al-qard itu sendiri. Karena akad-akad di dalam Islam itu pas sudah apa namanya wajib untuk substansinya itu mengikuti tujuannya. Misalkan tujuan dari jual beli itu apa, Pak? Perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Kalau dalam jual beli itu tidak terjadi, Pak, berarti tidak memenuhi tujuan dari akad jual beli itu sendiri, gitu ya. Ya, atau misalkan akad nikah, Pak, gitu ya. Akad nikah, tujuan akad nikah itu apa? Supaya suami bisa hidup bersama istri, Pak, membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, gitu kan. Nah, tapi sekarang kalau misalkan istrinya di Kalimantan, suaminya di Jakarta, gitu ya, nggak pernah pulang, pulang pun setahun sekali, itu pun kalau ada tiket. Kebetulan dapat tiket gitu kan. Nah, ini apa bedanya gitu kan dengan orang yang belum nikah gitu kan. Nah, kecuali kalau misalkan di Jakarta dia buka cabang gitu, Pak, itu lain halnya gitu. Nah, jadi ini apa namanya setiap akad dalam Islam itu harus sesuai dengan tujuan akadnya itu sendiri. Tujuan akad dari al-qard, hutang piutang, itu adalah untuk menolong, ya, bukan untuk mengambil keuntungan. Nah, sekarang ada sebuah kaidah yang menjadi pijakan banyak ulama untuk mengharamkan adanya manfaat berlebih dari hutang piutang atau kelebihan manfaat tambahan nilai dari hutang piutang. Kaidahnya begini, Pak. Sebetulnya diambil dari hadis, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat atau nilai lebih, maka itu adalah riba. Pertanyaannya sekarang, Pak, apakah semua manfaat yang kita ambil dari hutang yang kita berikan itu menjadi riba? Contohnya begini, Pak, kalau kita misalkan pesan beli buah ke teman kita, ya kebetulan teman kita lagi di pasar, tolong dong beliin buah gitu kan. Tapi duitnya bayarin dulu, talangin dulu gitu kan. Oke, dia talangin, begitu nyampe rumah gitu kan. Nah, dia belum bayar nih yang pesan itu. Kemudian begitu nyampe rumah makan bareng, Pak, gitu ya. Jadi temannya yang belikan itu juga makan dari buah yang dibelikan, apa ya, dipesan oleh temannya, makan bareng gitu ya. Nah, ini katanya ini riba. Kenapa? Ini katanya loh, Pak, ya. Nah, kita akan kaji apakah ini betul atau tidak. Ini katanya riba. Kenapa? Karena si pemberi hutang, siapa, Pak? Si teman yang membelikan buah itu, dia mengambil manfaat. Manfaatnya apa? Dia makan bareng, ya. Dia makan dari buah yang dipesan oleh temannya, padahal temannya belum bayar. Nah, gitu kan. Katanya ini riba, Pak. Betul atau tidak? Nah, kita akan bahas pada pertemuan kita siang hari ini. Apakah semua manfaat yang timbul dari hutang piutang itu semuanya dikategorikan sebagai riba atau tidak? Maka tadi prinsip apa namanya hutang piutang itu dalam Islam adalah sebagai apa namanya sarana kita untuk berbuat kebaikan. Di dalam hadis, dalam surat Al-Baqarah ayat 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsiran wallahu yaqbidu wa yumsik. Jadi qard di sini disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marrah. Orang yang memberikan hutang kepada saudaranya dua kali itu ganjarannya sama dengan ganjaran dia sedekah sekali. Jadi orang yang memberikan hutang dua kali itu sama dengan ganjarannya orang bersedekah sekali. Dalam hadis yang lain, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang apa namanya menghilangkan kesusahan orang lain di dunia, Allah akan hilangkan kesusahannya di akhirat. Ini semua hadis-hadis yang menunjukkan anjuran untuk bahwa hutang itu adalah untuk menolong orang, bukan untuk mencari keuntungan. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan mengambil keuntungan dari hutang, berarti kan itu riba, Pak, ya. Sedangkan riba itu kan termasuk dosa besar, ya. Sebagaimana kita kaji di pertemuan sebelumnya, bahwa riba itu kan ada macamnya. Ada riba jual beli, ada riba utang piutang. Dan yang akan kita bahas di sini adalah riba utang piutangnya, berkaitan dengan pemanfaat dari hutang piutang itu apa saja yang bisa dikategorikan sebagai riba yang diharamkan. Nah, kenapa banyak orang yang berbeda pendapat apakah ini riba atau bukan? Sebetulnya bukan dari hukum riba itu sendiri. Kalau ribanya kan semua ulama sepakat. Tapi kalau ini termasuk riba atau bukan, ya ini yang menjadi masalah. Seperti tadi, ada yang mengatakan riba, bahwa kasus orang yang apa namanya membelikan makanan dulu, kemudian dia ikut makan, bah, padahal si temennya belum bayar, itu termasuk riba katanya, karena termasuk manfaat. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena dipandang itu adalah manfaat yang diharamkan. Kita akan coba klasifikasikan nanti, Pak, apa saja manfaat yang boleh dan apa saja manfaat yang tidak boleh diambil dari hutang piutang, gitu ya. Oke. Nah, ini hadis yang menjadi pijakan para ulama. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat itu adalah riba. Kalau kita lihat tahrij hadisnya, Pak, gitu ya. Tahrij hadis itu maksudnya adalah apakah hadis ini sahih atau tidak. Sebetulnya hadis ini ternyata banyak dikritik oleh para ulama bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Itu adalah hadis yang dhaif. Bahkan ada yang sebut, ada yang mengatakan hadisnya adalah mauquf. Mauquf itu adalah sanadnya itu berhenti pada generasi tabi'in, tidak sampai pada sahabat apalagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi tidak bisa dideteksi ini siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hadisnya dhaif. Kemudian bahkan ada yang mengatakan maqtu, ya, terputus sanadnya. Tetapi walaupun hadis ini dhaif, para ulama semua sepakat, semua ijma konsensus bahwa manfaat yang kita ambil dari hutang piutang itu adalah termasuk riba. Tinggal nanti bagaimana manfaat apa yang termasuk dalam riba ini, apakah semua manfaat atau tidak, gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, kalau hutang, ya, kemudian ada manfaat bagi pemberi hutang, gitu ya, apakah sama dengan riba qard yang kemudian konsekuensinya adalah haram, gitu kan? Manfaat bagi pemberi hutang. Nanti ada juga manfaat bagi peminjam, boleh atau tidak, gitu kan? Atau manfaat bagi pihak ketiga, boleh atau tidak? Kita akan coba bahas. Pertanyaannya, apakah hadis itu kemudian kita pahami semudah itu, bahwa semua manfaat apapun itu menjadikan hutang piutang menjadi haram, gitu kan? Apakah semua bentuk hutang yang kemudian kalau ada manfaatnya menjadi haram? Nah, kita akan coba bahas. Kemudian apakah semua bentuk manfaat yang menjadikan hutang itu menjadi riba? Bagaimana jika manfaat itu tidak dijanjikan pada saat akad? Oke. Kemudian bagaimana jika manfaat itu tidak berupa harta benda? Misalkan begini, Pak. Ya, karena Bapak sudah ngasih duit, ngasih pinjaman ke saya, begitu saya begitu saya terima pinjamannya, saya doakan Bapak. Saya doakan Bapak mudah-mudahan diberkahi ya, mudah-mudahan Bapak banyak rezekinya dan sebagainya. Itu kan manfaat juga, Pak. Ya, manfaat berupa sesuatu yang non materi, berupa doa. Ya, berarti ini doanya doa riba dong, Pak, gitu ya. Karena apa? Karena ini manfaat atas hutang. Apakah semua manfaat itu menjadi riba, gitu kan? Kita akan coba bahas. Apa itu qard? Pertama kita harus pahami dulu, Pak, apa itu qard? Karena dalam bahasa Arab, Pak, itu ada beberapa istilah yang hampir mirip, tapi artinya apa maksudnya berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia, Pak, katanya sama, Pak. Pinjam itu ya bisa pinjam uang, bisa pinjam barang, tapi namanya pinjam sama gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab istilahnya beda. Ada yang namanya qard, ada yang namanya dain, ya, ada yang namanya i'arah, gitu ya. Hadisnya kan kullu qardin, setiap qard. Apa itu qard? Ya. Qard itu secara bahasa artinya adalah al-qat, memotong. Ya. Kalau dalam istilah artinya adalah daf'u malin irfaqan liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalah. Menyerahkan harta secara untuk membantu bagi orang yang memanfaatkannya, dan dia orang yang menerima harta itu kemudian mengembalikan dengan harta yang semisalnya, yang senilai. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah dia mengembalikannya bukan harta yang dia pinjam, tapi harta yang senilai. Misalkan begini, Pak, kalau bukan qard ini ya, ini pinjam meminjam. Kita pinjam mobil, Pak, gitu ya. Begitu kita pinjam mobil, terus kita balikan lagi, kan mobilnya sama, Pak, gitu ya. Gak mungkin kita pinjam mobil platnya B, kemudian kita kembalikan tiba-tiba platnya jadi Z, gitu kan, gak mungkin. Gitu. Tapi kembalikannya dengan harta itu juga yang kita pinjam. Tapi kalau qard, itu tidak mungkin kita kembalikan hartanya saat yang kita pinjam, sama dengan seperti yang kita pinjam. Kita minjam duit, Pak, ya, 100 ribu misalkan. Ah, itu kan ada nomor serinya, Pak. Setiap uang kan ada nomor serinya. Apakah ketika kita kembalikan nomor serinya harus sama? Gitu kan? Kan enggak. Atau misalkan kita minjem mirbus misalkan ya, anak-anak kos misalkan gitu. Pinjem mirbus ya gitu ya. Begitu kita makan kan habis mie-nya. Apakah kita kembalikan itu mie yang kita makan juga? Kan enggak juga, kan mie-nya sudah enggak ada, sudah dimakan gitu kan. Jadi, nah ini perbedaan antara qard. Jadi qard itu adalah kita minjem barang yang barang itu habis pakai, ya. Jadi kita kembalikannya itu adalah barang yang senilai, bukan barang yang kita terima saat kita pinjam, gitu. Kemudian ada yang serupa dengan qard, salaf. Nah, salaf itu ya banyak artinya, Pak, gitu ya. Salaf itu kan orang terdahulu, bisa, gitu kan. Nah, salaf di sini artinya adalah hutang. Memberikan hutang. Ada juga dain. Dain juga hutang, sama hutang gitu. Tapi bedanya keduanya ini lebih umum daripada qard. Misalkan begini, Pak, kita beli motor secara kredit, ya kan? Berarti kita punya hutang kepada penjual motor. Apakah hutang itu disebut dengan qard? Tidak, Pak, gitu ya. Ya, qard itu adalah murni pinjaman. bukan yang berasal dari jual beli atau sewa menyewa dan sebagainya. Tapi kalau yang tadi ya, kita punya utang apa namanya, angsuran, cicilan kepada dealer motor, itu bukan qard, tapi itu adalah dain ya. Jadi qard itu adalah murni pinjaman, yang mana pinjamannya itu adalah benda yang habis pakai gitu. Jadi ini qard. Jadi kullu qardin jarun naf'an, harus dipahami bahwa hutang piutang itu adalah dalam hal qard, bukan dalam yang lainnya gitu. Maka dalam jual beli kredit, Pak, kenapa jual beli kredit itu boleh? Karena padahal di situ ada tambahan harga atas apa namanya, waktu pembayaran. Semakin lama waktu pembayaran, biasanya harganya semakin tinggi gitu kan. Apa? Semakin murah kan harganya? Enggak, semakin tinggi gitu kan. Kalau cash kan murah. Tapi kalau semakin lama pembayaran, maka harganya akan semakin tinggi. Tapi boleh dalam Islam, kenapa? Karena ini bukan qard. Ini adalah jual beli namanya. Makanya nanti, Pak, di dalam produk-produk perbankan syariah gitu kan, atau produk perbankan secara umum, ada yang dia itu haram awalnya, tapi di perbankan syariah kemudian dibuat yang awalnya haram menjadi halal. Kenapa? Karena awalnya itu dia qard. Awalnya dia bentuknya pinjaman. Biar halal bagaimana caranya? Dirubah menjadi jual beli. Contohnya apa? KPR, Pak, gitu ya. Kredit pemilikan rumah. Kan kalau kita di bank konvensional, Pak, kita mau mengajukan KPR kan kita mengajukan pinjaman untuk pembiayaan KPR, minjem kan. Akarnya adalah minjem. Yang namanya pinjam tidak boleh ada kelebihan. Sedangkan kita kalau KPR ke bank konvensional, berarti otomatis kan ada kelebihan di situ. Maka bagaimana caranya biar KPR itu bisa menjadi syariah gitu ya. Maka dirubahlah akadnya yang tadinya pinjam menjadi jual beli. Yang tadinya bank itu sebagai pemberi pinjaman berubah menjadi penjual. Jadi bank beli dulu rumah kepada developer, setelah rumah itu menjadi atas nama bank, kemudian dijual lagi kepada nasabah dengan cara kredit, dan bank mengambil margin di situ. Nah ini apa namanya, contoh kontemporernya dalam masalah qard ini, Pak. Jadi ada juga yang tadinya akadnya apa namanya, ini kan qard itu akad sosial, Pak ya. Akad sosial yang tadinya haram gitu kan, karena dia akad sosial dirubah menjadi akad bisnis biar jadi halal tadi gitu kan. Qard pinjaman itu tidak boleh ada tambahan, dirubah menjadi akad bisnis biar tambahannya halal, yaitu jual beli. Ada juga yang sifatnya dia awalnya akad komersil, akad bisnis, tapi haram, biar jadi halal dirubah menjadi akad sosial. Contohnya apa? Asuransi, Pak. Asuransi yang apa namanya konvensional diharamkan. Kenapa? Karena di situ ada goror. Sedangkan goror itu kalau dalam akad bisnis nggak boleh. Makanya dirubah akadnya menjadi akad sosial. Kita nyumbang sehingga gorornya menjadi halal. Nah, itu contoh apa namanya penerapannya. Sekarang kita kembali kepada pembahasan kita, qard. Ya, jadi adalah pemberian suatu harta untuk dimanfaatkan dan dikembalikan nilainya. Jadi intinya adalah yang dikembalikan ada nilainya, bukan barangnya. Jadi manfaat dalam hutang itu adalah nilai guna suatu barang atau suatu maslahat, baik itu untuk pemberi hutang atau penerima hutang karena sebab akan hutang. Ya. Yang mana yang haram, yang mana yang halal, kita akan bahas. Macam-macam manfaat dan hukumnya. Jadi manfaat itu terbagi-bagi. Ada manfaat untuk pemberi hutang, ya. Dia ngasih hutang, kemudian dia ngambil manfaat. Oke, saya pinjemin Bapak 1 juta, tapi nanti tolong pijitin lah malam gitu ya. Nah, ini juga manfaat juga, Pak. Manfaat untuk pemberi hutang. Oke, saya pinjemin, tapi nanti rumah kamu boleh saya tinggalin ya gitu ya. Nah, ini juga manfaat juga, manfaat untuk pemberi hutang. Jadi manfaat itu tidak hanya sebatas uang. Bisa jadi jasa, bisa jadi non materi dan sebagainya gitu ya. Ada juga manfaat untuk penerima hutang. Misalnya apa, Pak? Manfaat untuk penerima hutang. Ya, yang namanya hutang kan emang manfaat untuk penerima hutang, Pak ya, gitu, secara asal. Tapi ada juga manfaat lain, misalnya si penerima hutang itu meminta ditangguhkan pembayarannya, apakah boleh atau tidak. Ya. Atau misalkan minta dikorteng gitu ya, minta dipotong hutangnya, itu kan manfaat untuk penerima hutang. ya, hukumnya bagaimana untuk pemberi hutang ini yang akan kita haji, kita kaji di sini. Kalau manfaat untuk penerima hutang itu semua ulama sepakat mayoritas paling tidak itu adalah boleh hukumnya. Sedangkan bukan untuk keduanya nanti ikhtilaf. Oke, kita lanjut. Selanjutnya manfaat itu pun dari segi bentuknya ada yang berupa benda, uang gitu kan, makanan dan sebagainya. Ada yang berupa nilai guna. Nah, atau tadi saya pinjamkan uang tapi dengan syarat saya boleh menempati rumah bapak gitu kan. Atau saya pinjamkan uang dengan syarat saya boleh minjem motornya. Nah, itu juga manfaat berupa nilai guna. Atau yang sifatnya maknawi tadi, Pak. Setelah dia mendapatkan pinjaman, dia doakan orang yang memberi pinjaman. Itu juga manfaat juga, Pak, gitu ya. Tapi manfaat yang berupa maknawi, apakah itu juga riba? Nah, di sini atau menjaminkan uang. Jadi kita memberikan hutang itu bukan untuk menolong orang misalkan, tapi karena ini kalau uang sebanyak ini saya simpan di kantong saya, bisa-bisa habis nih. Ya udah kamu pinjemin aja deh, butuh nggak butuh kamu pinjam biar uangnya nggak habis gitu kan. Nah, ini juga manfaat yang berupa apa namanya maknawi, yaitu menjaminkan uang biar uangnya nggak habis gitu. Nah, atau misalkan meraih kedudukan. Jadi kita meminjamkan uang itu ada motifnya, ada modusnya. Misalkan ya di sekolah, Pak ya, gurunya itu kebetulan lagi bokek gitu ya, lagi butuh uang. Dia pinjam kepada orang tua murid misalkan gitu ya. Nah, si orang tua murid meminjamkan dengan syarat nanti anak saya tolong nilainya digedein ya gitu ya. Padahal misalkan nilai anaknya itu nggak pintar-pintar amat gitu ya. Akhirnya digedein tuh nilainya gara-gara dia dapat pinjaman dari orang tua murid. Nah, ini juga berupa manfaat, Pak, gitu ya. Kedudukan atau syafa'ah. Syafa'ah itu pertolongan kayak tadi gitu ya. Ada juga kalau dari segi disyaratkan di awal akad, gitu ya. Ada juga yang tak disyaratkan di awal akad. Kalau manfaat itu disyaratkan di awal akad, semua ulama sepakat nanti bahwa itu adalah hukumnya haram. Kalau manfaat itu disyaratkan di awal akad. Kalau tidak disyaratkan di akad, bagaimana hukumnya? Ini rata-rata ulama membolehkan. Ya, dengan syarat nanti tidak ada motif atau yang berkaitan dengan penangguhan hutang itu, Pak. Seperti kemarin kita bahas, kalau di masa-masa pembayaran si peminjam itu kemudian tiba-tiba ngasih hadiah kepada si apa namanya si pemberi pinjaman gitu ya, dia basa-basi dulu, dia ngasih hadiah dengan motif apa biar dia hutangnya nggak ditagih gitu kan. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, maka hutang itu, hadiah itu disebut sebagai tambahan yang atau manfaat yang diharamkan karena ada motif yang berkaitan dengan hutang. Tapi kalau memang hadiahnya terlepas dari hutang itu, karena misalkan sedang ada event-event tertentu, sedang lebaran kita kasih hadiah, nah itu kan gak masalah, itu semua ulama sepakat itu boleh. Nah, kemudian apakah yang tadi, Pak, kita kembali kepada kasus yang tadi. Kalau kita nitip, misalkan Adi ya, titip beli rambutan ke Ali. Adi belum bayar, tapi ketika sampai di rumah, si Ali ikut makan, Pak, rambutannya. Ini termasuk manfaat yang diharamkan atau tidak? Ya. Apakah si Ali ketika dia membelikan rambutan untuk Adi, dia mensyaratkan, nanti pokoknya kalau saya talangin, saya harus makan dari rambutan kamu ya, saya bagi gitu ya. Nah, kalau disyaratkan di awal, itu bermasalah memang gitu ya. Tapi kalau tidak disyaratkan, ya namanya teman, Pak ya, gitu ya, biasa makan bareng di kos-kosan gitu ya, dia ikut makan aja gitu ya, padahal si Adi ini belum bayar. Nah, ini manfaat seperti ini tidak ada kaitannya dengan apa namanya dengan hutang itu, maka hukumnya nggak masalah, boleh-boleh saja karena ini tidak ada kaitannya dengan hutang piutang gitu ya. Nah, di dalam hutang piutang ini ada beberapa ketentuan, ada beberapa ketentuan yang mana kita harus pahami. Pertama, kullu qardin jarra manfaatan zaidah masyrutah mutamahidah lil muqrid alal muqtarid au fi hukmil masyrutah fa inna hadhihi al manfaah riba. Jadi hadis yang tadi, Pak, kullu qardin jara nafa'an fahuwa riba, setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat itu adalah riba. Ternyata dijelaskan lagi, Pak. Tidak sebagaimana yang kita pahami secara umum dalam hadis itu. Ada penjelasan lebih detail lagi bahwa manfaat yang disebut riba adalah manfaat zaidah. Pertama itu, manfaat yang melebihi dari tujuan dari hutang piutang itu sendiri. Seperti tadi si pemberi pinjaman dia mensyaratkan harus ada tambahan bunga dan sebagainya. Itu kan manfaat di luar hutang piutang. Manfaat tambahan. Itu pertama. Masyrutah disyaratkan di awal akad. Jadi kalau tidak disyaratkan tergantung. Ya, kalau misalkan ngasih hadiahnya itu, ngasih manfaatnya itu di tengah-tengah masa pembayaran dan ada motif berkaitan dengan hutangnya, itu nggak boleh. Tapi kalau terlepas dari hutang piutang yang nggak ada kaitannya, itu boleh. Jadi masyrutah disyaratkan, mutamahhidah lil muqrib, yang mana manfaatnya itu adalah murni untuk kepentingan si pemberi pinjaman. Jadi manfaat yang haram itu adalah manfaat yang murni untuk kepentingan si pemberi pinjaman. Jadi kalau dibalik, kalau manfaatnya itu adalah kembali kepada peminjam, boleh atau tidak, Pak? Maka boleh-boleh saja. Jadi kalau si peminjam itu mengambil manfaat dari hutang itu, misalkan tadi dia mensyaratkan dia bisa bayar selama 5 tahun misalkan, itu nggak masalah karena manfaat untuk peminjam. Tapi kalau manfaat yang murni untuk pemberi pinjaman, nah inilah yang disebut dengan riba. Karena ini nanti ya berarti kan dia telah mengambil keuntungan dari hutangnya itu. Kemudian au fi hukmil masyrutah artinya dia sebetulnya tidak disyaratkan di awal akad secara lisan, tapi karena sudah kebiasaan gitu ya, si peminjam ini nggak enak kalau nggak ngasih tambahan gitu ya, karena sudah terbiasa seperti itu. Nah ini juga diharamkan kalau seperti itu, walaupun tidak disyaratkan secara lisan di awal gitu. Maka fa inna hadhil manfaah riba, maka manfaat yang sifatnya seperti ini, yang berupa tambahan kemudian disyaratkan di awal akad, kemudian manfaatnya itu diperuntukkan murni untuk pemberi hutang, maka ini adalah manfaat yang diharamkan. Ini kaidah pertama, Pak ya, harus kita pahami. Kemudian yang kedua, al-qardu aqdu irfaqin wa qurbah, famata kharaja an babil ma'ruf imtana. Hutang itu adalah akad sosial. Begitu dia keluar dari tujuan akad itu, maka dilarang. Maka kalau kita, Pak, setelah meminjam uang kepada teman kita, begitu kita lunasin, kita tambahin hutangnya, Pak. Nggak disyaratkan di awal, gitu ya. Kenapa kita tambahin? Ya, karena sebagai rasa terima kasih kita kepada teman kita yang sudah meminjamkan. Itu boleh atau tidak, Pak? Itu boleh, karena bahkan dianjurkan. Khiyarukum ahsanukum qodoan, kata Rasul. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik cara melunasi hutangnya. Ya, jadi ditambahin sama dia hutangnya walaupun tidak disyaratkan di awal. Maka ini masih termasuk ke dalam tujuan akad hutang piutang, ya intinya adalah untuk saling berbagi kebaikan gitu kan. Tapi kalau disyaratkan ya itu lain lagi gitu kan. Kemudian al-maqasid mu'tabarah fit tasarrufat ma'al uqud wa ghairiha. Jadi yang dianggap dalam akad itu adalah niat si pelakunya, bukan substansinya, gitu ya. Seperti tadi, dia ngasih hadiah kepada orang yang memberi pinjaman, itu tujuannya apa? Kalau tujuannya supaya nggak ditagih, misalkan, atau tujuannya supaya waktu pembayarannya ditambahkan, nah ini yang hadiah yang diharamkan, manfaat yang diharamkan. Tapi kalau tujuan dia ngasih hadiah, niatnya itu adalah, misalkan untuk ya karena sedang lebaran gitu ya, saling maaf-maafkan, kita saling tukar-menukar hadiah, itu gak masalah. Karena dia berniat untuk memberi itu tidak ada kaitannya, tidak ada motifnya dengan hutang-piutang yang sedang dia lakukan dengan si pemberi hutang. Jadi maqasid di sini adalah niat atau tujuan si pelakunya yang diperhatikan. Kemudian, mata tamahadot al-manfa'ah fil-qard lil-muqtarid jaza. setiap ketika manfaat itu murni untuk pemberi apa namanya untuk peminjam bukan untuk pemberi pinjaman, maka ini boleh. Jadi yang tidak dibolehkan itu adalah kalau manfaat itu diberikan kepada pemberi pinjaman. Kalau manfaat itu diperuntukkan untuk si peminjam, itu enggak masalah. Jadi ada 4 kaidah yang harus kita pahami berkaitan dengan manfaat dalam hutang piutang ini. Pertama, manfaat yang haram itu adalah manfaat yang berupa tambahan dari apa namanya hutang piutang, kemudian disyaratkan di awal murni untuk pemberi hutang. Ini yang disepakati bahwa ini adalah manfaat yang diharamkan. Kemudian yang kedua, bahwa yang dianggap dalam akad ini adalah maksudnya. Kalau dia ngasih hadiah misalkan untuk tujuan kebaikan dan sebagainya, bukan atas dasar motif apa berkaitan dengan hutang, tidak masalah. Kemudian ketika hutang piutang keluar dari tujuannya yang mana dia adalah untuk kebaikan, maka dia terlarang, sudah tidak boleh, hukumnya menjadi haram. Gitu ya, makanya di banyak produk-produk di perbankan syariah itu yang awalnya akadnya berbau pinjaman padahal ada tambahannya dirubah supaya halal, bukan akad pinjam-pinjam lagi gitu ya. Seperti dalam akad murabahah, Pak, gitu ya. Jadi dalam bank syariah itu ada produk namanya baik murabahah. Biasanya untuk pembiayaan-pembiayaan seperti KPR, Pak ya, membeli kendaraan dan sebagainya, itu biasanya di bank syariah memakai akad murabahah. Murabahah itu apa, Pak? Murabahah itu jual beli sebetulnya ya. Sebenarnya kita sering melakukan itu setiap hari. Jual beli, kita pesan ke orang gitu ya. Kita pesan ke orang, kita belum bayar ke orang itu. Kita pesan, tolong dong belikan barang buat saya. Nanti kamu jual ke saya dengan apa namanya, saya ngasih keuntungan kepada kamu. Gitu ya. Kita jual HP, Pak. Jual HP, padahal kita belum punya HP-nya. Kita jual HP kepada teman kita. Dia pesan kepada kita misalkan iPhone, misalkan. iPhone 6, misalkan. Kita belikan untuk dia dengan uang kita. Ya. Kemudian kita jual kepada teman kita yang pesan dengan keuntungan, margin keuntungan, itu namanya murabahah. Nah, dalam bank syariah ini diterapkan sebagai pengganti dari akad pinjaman itu tadi, Pak. Kalau di bank konvensional kan, kalau KPR misalnya, itu kan pakai akad pinjaman. Sehingga kalau ada tambahannya berarti itu riba. Maka biar terlepas dari riba itu, dirubahlah akad hutang piutang itu menjadi akad murabahah tadi, akad jual beli. Bank membelikan rumah kepada developer atas nama bank dengan duit bank, kemudian bank menjual lagi rumah itu kepada nasabah dengan secara kredit, Pak, gitu ya, dengan secara kredit. Ya, emang tidak hanya akadnya saja sebetulnya, Pak, yang membedakan antara KPR di bank syariah dengan bank konvensional. Gitu. Ada memang beberapa yang membedakan lagi, di antaranya adalah sebenarnya ini krusial juga. Kalau di bank konvensional biasanya cicilannya kan pakai tingkat suku bunga, Pak ya. Bisa jadi cicilannya itu sewaktu-waktu naik gitu kan, ketika suku bunganya naik. Jadi kalau inflasinya besar itu, Pak ya, bisa jadi cicilannya juga ikut naik kalau di bank konvensional. Jadi kita nggak bisa memprediksi, Pak, kira-kira harga totalnya itu berapa kalau di bank konvensional. Tapi kalau di bank syariah nggak boleh seperti itu, Pak. Harus flat. Kalau di awal disepakati bahwa harga jualnya misalkan 500 juta dibayar selama 10 tahun, itu cicilan selama 5 tahun itu tidak boleh lebih dari 500 juta gitu ya. Flat, dia tidak mengikuti apa namanya suku bunga. Itu juga membedakan antara KPR di bank syariah dengan KPR di bank konvensional, sehingga tidak ada goror, Pak. Goror itu adalah ketidakjelasan harga. Ya, kalau tadi kan kalau paket tingkat suku bunga yang floating mengambang itu, kita nggak tahu nih kapan cicilan kita naik dan sebagainya, bisa jadi naik kan, bisa jadi naiknya berapa persen kan, kita nggak tahu. Tapi kalau di bank syariah ya kelebihannya adalah itu tadi, cicilannya flat gitu ya. Walaupun sebetulnya nanti banyak juga kritikan-kritikan terhadap bank syariah dalam prakteknya di lapangan gitu ya, banyak beberapa penyimpangan juga, walaupun memang kalau lihat fatwa DSN-nya sudah betul. Kalau lihat fatwa DSN-nya Dewan Syariah Nasional mengenai bank syariah memang sudah betul. Tinggal bagaimana pelaksanaan di bank itu sendiri gitu, karena kita pertanyakan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil dalam pertemuan hari ini, baik bagi saya maupun bapak-bapak semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.